Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yih, ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang masalah-masalah di dalam doa yang itu kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-252. Sekarang kita meloncat, sengaja saya ambilkan perkara-perkara yang ya jadi tidak urut. Jadi perkara-perkara yang mungkin saat sekarang ini kita butuhkan atau untuk menggugah semangat belajar kita. Sekarang kita masuk pada bab yang terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab bayan ma'a'adallahu ta'ala lil mu'minina fil jannah. Bab tentang penjelasan apa-apa yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin di surga. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, judul bab terakhirnya atau bab terakhirnya adalah penjelasan atau keterangan tentang janji-janji Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin nanti hidup di surga. Sebelum kita membahas apa yang ada di hadapan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu mengetahui dulu apa itu surga. Surga dari sisi bahasa, dari sisi lughah, ini artinya jannah ya dalam bahasa Arabnya, itu dari sisi bahasa itu artinya kebun atau taman. Karena memang surga itu identik dengan kebun-kebun, identik dengan taman-taman yang indah. Al-jannah atau jannah ini bentuk tunggal dari jannatun. Ya. Kalau jannatun artinya surga-surga atau kebun-kebun. Jadi secara bahasa, surga itu adalah kebun atau kebun-kebun atau taman-taman ya, yang divisualisasikan oleh Allah SWT yang manusia itu belum pernah mendengar, belum pernah merasakan, belum pernah melihat. Kemudian dari sisi istilah, surga adalah tempat yang berupa kebun atau yang berupa taman yang Allah janjikan nanti di akhirat untuk orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi kebun atau taman yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bentuk wujudnya itu nanti akan diberikan di akhirat. Jadi bukan di dunia ini. Kemudian ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, di dalam sejarah manusia, Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya yaitu Hawa, beliau berdua pernah masuk di dalam surga. Padahal tadi saya sampaikan apa yang di disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu adalah satu tempat yang manusia itu belum pernah melihat, manusia itu belum pernah mendengar, manusia itu belum pernah merasakan. Nah, sementara di satu sisi Nabi Adam itu pernah masuk surga, Hawa juga pernah masuk surga. Nah, ini bagaimana ini? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan beberapa ulama-ulama yang lain, bahwa surga yang ditempati Nabi Adam itu berbeda dengan surga yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat. Surga yang ditempati Nabi Adam itu sekali lagi berbeda dengan surga yang ditempati oleh atau yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat. Apa bukti-buktinya? Tadi sudah saya sampaikan, surga yang dijanjikan oleh Allah itu mata belum pernah mendengar, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah merasakan. Sementara surga yang ditempati Nabi Adam pernah masuk surga. Berarti Nabi Adam pernah menikmati surga, Nabi Adam pernah melihat surga, Nabi Adam pernah mendengar tentang surga. Ini jadi itu bukti pertama. Bukti yang kedua, bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah, orang yang sudah masuk surga itu nanti tidak akan keluar dari surga. Sementara surga yang ditempati Nabi Adam itu, Nabi Adam buktinya masih bisa keluar dari surga dan akhirnya diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Ini bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, surga yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat itu tidak ada kesengsaraan, tidak ada larangan, tidak ada kewajiban. Jadi tidak ada larangan-larangan. Sementara surga yang ditempati Nabi Adam itu masih ada larangannya. Apa larangannya ketika itu? Yaitu Nabi Adam memetik buah yang Allah larang. Jadi Allah menyampaikan itu di dalam surat Al-Baqarah itu ada nggih bahwa wala taqrabus sajarah wa takuna fatakuna minadh dhalimin. Jadi ayat awalnya fa'azallahuma syaitan sebelum ayat itu apa? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulu minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah, gitu ya. Wahai Adam, menetaplah kamu di surga beserta istrimu, nikmatilah apa saja yang ada di dalam surga, tapi jangan kamu dekat-dekat dengan pohon ini. Artinya jangan kamu mengambil pohon buah pohon ini. Kalau kamu mengambil buah pohon ini, fatakuna minadh-dhalimin, maka kamu akan menjadi orang yang berbuat dolim. Ini. Itu bukti yang ketiga. Bukti yang keempat, bahwa surga yang ditempati Nabi Adam berbeda dengan surga yang dijanjikan oleh Allah adalah surga yang ditempati Nabi Adam, surga yang dijanjikan oleh Allah niku iblis itu tidak bisa masuk. Ya. Jadi setan itu tidak bisa masuk di dalam surga. Sementara yang di tempat Nabi Adam adalah iblis bisa masuk surga. Lah ini ya. Lah dari kesekian bukti ini, kemudian ulama memberikan gambaran kepada kita bahwa surga itu dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah berbeda dengan surga yang ditempati Nabi Adam. Kemudian berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, surga itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi surga itu ada bertingkat-tingkat. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, yang kita apabila meminta, hendaknya kita itu meminta surga Firdaus. Jadi bukan nanggung surga sing rodok panas-panas titik rapopolah gitu. Bukan begitu, tapi kita mintanya surga yang paling tinggi, yaitu surga surga Firdaus ini. Kemudian di dalam surga itu, Bapak Ibu, juga ada pintu-pintu surga. Di dalam pintu-pintu itu, muslimin atau mukminin dipersilahkan masuk lewat pintu-pintu yang sesuai dengan amalannya. Ada orang yang senang puasa, maka nanti akan masuk lewat pintu Babur Royan. Ada orang yang senang apa amal yang lain, jihad. Ada orang yang les. Jadi setiap orang atau setiap pintu itu sesuai dengan amalannya. Lah nanti Bapak Ibu, ada orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah lewat semua pintu surga. Di antaranya yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini adalah salah satu ya, salah satu orang yang nanti setiap pintu surga itu memanggilnya. Memanggil untuk apa? Untuk melewati pintu tersebut. Lah kira-kira kita ini nanti lewat surga lewat pintu nopo gitu ya. Nah. Pintu samping bludus gitu ya. Ya. Sedekah kita monggo nggih. Terus lewat pintu jihad. Jihad kita apa tuh sekarang? Lagi latihan jihad. Lagi latihan jihad nggih. Terus lewat pintu poso. Nah, kita ini posone lagi Ramadan. Mungkin saya ini ya. Terus lewat pintu ngaji Al-Qur'an. Kita ngaji Al-Qur'an ini seminggu ping pinten kita? Nggih. Jadi kita wah, Allah alam nanti lewat pintu nopo kita ini nggih. Nggih, itu ya gambaran-gambaran tentang surga. Sebagaimana nggih, sebagai mukaddimahnya, sebagai pendahuluannya ya. Nah, sekarang waktu yang tersisa ini mari kita manfaatkan di dalam Kitab Riyadhus Shalihin. Ini saya ambilkan dari Kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang terakhir. Imam Nawawi mengawali bab ini dengan kalam Allah di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-48. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naj'alna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin, di dalam surga-surga. Lah tadi jamak dari al-jannah ya, di dalam kebun-kebun. Di dalam taman-taman. Indonesia niku taman sing paling sae pundi? Sing gaene sing seneng piknik. Taman safari niku kewan-kewan nggih. Kula sak ngertose lagi tawa mangu mriko terakhir grojokane sat. Nggih. Beberapa tahun yang lalu ada acara nginep teng Tawangmangu, itu nginep di satu villa gitu ya. Ba'da subuh berada di napa? Di pelataran villa gitu, itu nonton petani-petani ngumbah wortel, ngumbah kobis, berjalan menggendong sayur-sayuran, itu rasanya kok apa nggih? Damai, indah, seger gitu itu nggih. Subhanallah, nah, itu nggih. Niku lagi ning Tawangmangu. Nggih. Nah, fi jannatin, di dalam surga-surga, di dalam kebun-kebun, wa uyun, dan mata air-mata air. Nah, jadi di dalam surga itu ada mata air-mata air. Nah, kalau visualisasi secara umum itu surga itu di bawahnya min tahtihal anhar. Di bawahnya itu ada sungai-sungai. Ya. Sungai-sungainya bahkan di dalam surat Muhammad itu disebutkan ada 4 macam sungai. Sungai air susu, sungai air madu, sungai air khamer, dan sungai air tawar. Niku lagi sungene wae kayak gitu. Nih. Artinya begini, gambaran sungai kayak gitu itu berarti minumannya itu lebih baik daripada yang air yang ada di sungai itu. Misalnya tenggen ngandap niku enten kali, jenis kali cilik itu kalau apa? Sing selokan ngandape Pak Mul niku jenenge napa niku? Kali TB nggih. Lah niku bening nggih, bening. Lah mestinya dan pasti, bukan hanya mestinya, pasti sumurnya, minumannya yang diminum oleh warga Tambak Bayan itu lebih jernih daripada air itu. Lah, nanti di surga itu juga kayak gitu. Kalene wae, sungainya saja itu kayak gitu itu. Jadi ada air apa tadi? Air madu, air susu, air tawar, air khamer. Nah, itu minumannya lebih bagus, lebih baik dari itu. Nah, ini ya. Jadi fi jannatin wa uyun. Kemudian udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Ini yang mengatakan ini adalah nanti di dalam ayat yang lain para malaikat ya. Wahai ya, wahai orang-orang yang beriman, udkhuluha bisalamin aminin. Monggo panjenengan mlebet tenggen swarga kanti aman, kanti selamat. Nggih. Di sini ulama menggambarkan salamin, selamat di sini maksudnya selamat dari kematian. Satu, ya. Jadi di dalam surga niku tidak ada kematian. Bahkan juga di dalam neraka itu tidak ada kematian. Di akhirat itu adalah kekal. Baik yang ada di surga, yang ada di neraka itu adalah tidak ada kematian. Yang pertama, di dalam surga itu selamat dari kematian. Kemudian yang kedua adalah selamat dari kebosanan. Jadi tenggen surga niku mboten nenten kok titik jenuh niku mboten nenten. Aku jelek aku ning surga. Tak ngicipi neraka, oh enggak ada. Itu nggih. Jadi selamat dari rasa bosan, selamat dari rasa nggih kita ini misalnya bapak-bapak sing dharan sing disenengi napa bapak-bapak? Sayur sing disenengi napa? Pak Lukman napa? Nggih. Misalnya gudeg yujum ngoten nggih. Gudeg yujum. Niku yen bendinten selama 1 bulan daharane gudeg yujum terus ngoten pripun ketingale? Wah, jelek. Itu ning donya nggih. Bani Israel niku mendina dikai mana wasalwa. Padahal niku langsung teko saka langit ora sah ragat mboten sah napa-napa. Niku saya suwe nggih saya jelek. Niku sifatnya donya niku ngoten niku. Yen ngenteni oleh ekonomi niku enten istilah hukum gosen nggih. Hukum gosen niku kenikmatan yang dinikmati secara terus-menerus, maka kenikmatan itu semakin lama akan semakin berkurang. Niku teng dunya. Supir becak niku gonjot becake masih menggeh-menggeh wis nggih. Ah, ning ngarepe ngerti kendi, nggih. Tahu kendi kepengine ndang ngokot, kepengine ndang glogok gitu nggih. Nggih. Kepengine ndang wis nikmate gitu. Ning ketika dia ngombe pertama nikmat, nikmat, nikmat. Saya nikmat, nama saya berkurang nikmatipun. Berkurang nikmatipun. Itu neng dunyo. Nah, tetapi di akhirat, di surga, itu tidak ada rasa bosan. Kita metik mangga. Satu mangga kita petik. Kemudian didahar, kita makan. Durung tek. Dah apa itu mangga nih? Kita mengambil mangga lagi, kita nggih, kemudian kita makan, maka rasanya lebih enak daripada yang baru kita makan tadi. Terus itu kita tinggal gimana? Kita metik lagi, rasanya lebih enak terus gitu nggih. Lah besok dahar lagi, rasanya pun benten lagi. Itu di surga. Kita tentunya nyidam pelem, pol dahar pelem niku limo, limo pun wetenge pun kruwel kruwel gitu, nah. Kemudian aminin, selamat dari aman, rasa aman, tenram. Wa nazana fi sudurihim min ghilin ikhwanan. Dan kami cabut di dalam dada-dada mereka min ghilin, dari sifat ghil, sifat hasad sesama muslim, sesama ahli surga, ikhwanan menjadi ikhwan, menjadi persaudaraan. Ini kalau di dalam kitab Qurtubi itu ditafsirkan begini, bapak-bapak, ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti orang sebelum masuk surga itu orang itu dipersilahkan untuk masuk ke telaga dulu. Minum telaga dulu, ya. Minum telaga dulu. Atau sungai. Ya. Kemudian ketika minum itu, maka rasa haus, ya. Rasa haus yang ada di dalam dirinya itu hilang semua. Kemudian rasa apa? Ghil, perasaan apa istilahnya, hasad kepada sesama muslim itu hilang semua. Rasa iri, hasad niku iri, ya. Iri, dengki, ya itu hilang semua. Lah kemudian tahap yang kedua, dia disuruh untuk mandi di dalam sungai tersebut. Ketika mandi, maka terjadi upgrading tubuh, gitu ya. Sing sepuh-sepuh, sing tuyuk-tuyuk, sing ompong-ompong, nggih. Wah, kuat, nggih dadi nom kabeh, wayu kabeh, ganteng kabeh sing lanang. Nah, jadi ada upgrade. Nggih. Makanya kan Nabi pernah nggih, ketika ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi, wahai Nabi, napa kula niku saged lebet tenggen swarga njing ben. Lah Nabi dengan agak gojek ngendika, "Nek kados jenengan niku jengmen ning surga niku mboten wonten." Nah, gitu nggih. Lah niku sang nenek nangis, "Kok aku ora iso mlebu surga?" Aku lho diterangkan oleh Nabi maksudnya jenengan sing wajahe sepuh kayak gini ini nanti ning surga niku dadi enom lagi. Jadi ibu-ibu sing sakniki rupane bapak-bapak rupane sing pas-pasan nampun minder gitu nggih. Nah, insyaallah besok di surga itu kita itu gantenge ngungkuli wayang Janaka. Nah, gitu nggih. padahal wayang itu gepeng lho nggih. Nggih. Wis gantenge koyo sinten lah gitu nggih. Nah, maka di sini tadi sesudah masuk di dalam sungai itu maka dicuci, upgrade wajah semua buang nenggabe. Kalau ada riwayat usianya itu wajahnya, bodinya itu seusia Nabi Isa. Nabi Isa itu usianya antara 30-35. Yang tengdunya niki usia-usia seperti itu adalah usia-usia mateng-matenge. Sing lanang yo ganteng-gantenge, sing wedok yo ayu-ayune, nggih. Yen sing isih umur 20 taun, 19 taun niku jek kemencur, jek miyiyit sing lanang nggih. Jek ya sing wedok yo jek lugu, nggih. Kaya anak-anak UPN lebu pisan niku nggih, niku jek lugu-lugu. Jek nyekukruk itu nggih. Nah, ini mungkin ada pada semester telu, semester papat, wah. Pertama, kerudungnya gede, santun, gitu. Melebu sak semester, kerudungnya tambah ciut. Semester papat, rang kerudungan. Semester 6, dinikah ke Pak Antip. Oke. Jadi wanazakna ma fi sudurihim min ghilin ikhwanan. Jadi sifat ghil, sifat hasad itu tidak ada. Ala sururin mutaqabilin. Mereka itu berada di dalam surur. Surur itu tempat tidur. Dipan-dipan mutaqabilin yang berhadap-hadapan. Ini kalau apa? Kalau Imam Qurtubi, surur ini, dipan ini berada di rumah atau berada di kamar, ya. Kamar ini berada di istana. Istananya berada di pegunungan, di lembah-lembah. Gambarannya kita nopo niki, vila-vila gitu loh, nggih. Jadi bukan hanya nopo, bukan hanya, nggih. Jadi ini dipan-dipannya itu berada di kamar. Kalau kita gabungkan dengan kadis yang lain, setiap satu orang, setiap satu laki-laki itu ada kamar 72 kamar. Nah, niki ibu-ibu mboten sah iri. Lah mungkin nggih enten janji untuk ibu-ibu piyambak ning diterangi mboten ibu-ibu. Yen enten bidadari nggih enten. Nggih, saya ulangi nggih, jadi ala sururin mutaqabilin. Jadi dipan-dipan ini terbuat dari emas. Sing rawuh niki dipane saking napa biasanipun? Kayu nongko wis dipangan rayap nggih. Nah, niku terbuat dari emas. Kemudian dipan itu berada di kamar. Kamar itu berada di istana. Istananya itu berada di lembah-lembah. Nah, gambarannya pun pripun iki? Jadi kayak kita itu berada di vila-vila Tengkaliurang. Kulo dereng Tengkaliurang nggih. Afif wis tau Tengkaliurang ya, Afif. Jadi malam-malam melihat view-nya Jogja lewat patok niku nggih. Wah, yen Tengkaliurang ya view-nya Jogja lewat Kaliurang. Nah, nggih. Bercengkrama dengan anaknya mertua itu nggih. Kemudian la yamassuhum fiha nasabun. Mereka itu tidak pernah menyentuh, tidak pernah tersentuh fiha nasabun, rasa keletihan nggih. Rasa lelah benten kalih ning pundi donya niki nggih. Tangi turu sikile nggo mlaku lara nggih. Tangi turu tangine rada nyengko sithik wae, vertigone kumat. Ngadeg sithik sikile tetok. Niku yen ning donya. Di akhirat tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa sakit. Di dunia apa di surga maksud saya nggih. Di surga tidak ada rasa lelah. Mboten enten kok kekeselen dipijeti gitu, mboten enten nggih. mulih kerja dipijeti. Nggih. Enggak ada. Nggih. Dipijeti mergo kelelahan lho nggih, enggak ada. Jadi la yamassuhum fiha nasabun. Bahkan nanti juga tidak ada rasa sakit. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari sana. Wa ma, dan tidak lahu mereka itu minha, darinya, nyaninya surga, bimukhrajin, orang yang dikeluarkan. Maksudnya mereka orang yang tidak dikeluarkan dari surga. Artinya orang yang ahli surga itu tidak mungkin dia keluar dari surga. Tapi untuk orang yang ahli neraka, bisa jadi dengan belas kasihnya Allah, selama di dalam hatinya itu masih ada keimanan, maka akan tiba saatnya untuk mereka itu diangkat dari neraka, dimasukkan di dalam surga. Itu untuk orang yang penghuni neraka, selama dia masih ada di dalam hatinya itu keimanan. Jadi orang yang masuk surga itu ada beberapa cara, Bapak Ibu. Satu, langsung masuk surga. Kemudian yang kedua, dihisab dulu, dihitung dulu, terus masuk di dalam surga. Dan yang ketiga, dihitung dulu, dihisab dulu, masuk ke neraka dulu, baru kemudian dimasukkan di dalam surga. Itu nanti ada tiga cara orang masuk surga. Yen kon milih, pilih sing pundi nih. Langsung masuk surga. Ning ketoke patut mboten kita. Nah. Dulu pernah kita bahas mungkin ada syaratnya tiga itu nggih. Satu, layarkun walayastarkun. Tidak merukyah dan tidak minta di rukyah, artinya rukyah yang tidak disyariatkan. Artinya bahasa ini cetone niku ora seneng ning merdukun, itu pertama. Nomor dua, wala yatatayyarun, tidak bertatayur. Tatayur niku mengundi nasib atau meletakkan keuntungan, kesialan kepada benda atau binatang. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah itu yang kepengen masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tiga itu caranya. Dari tiga itu sing paling angel sing pundi? Tawakal kepada Allah. Tawakal itu gampang diucapke ning niki. Nggih. Ibu-ibu yen pas berase telas, duite telas, dompete telas, saged tawakal mboten, Bu? Nah, bapak-bapak yang pas tindakan delalai nggih, menyengaja diri misalnya tindak teng Wonosari, menyengaja diri nggo ngepres duit 10.000. Niku ketoke saged tawakal mboten niku. Nah, nggih. Pelajaran yang dapat diambil. Ya. Innal muttaqina fi jannat, gitu ya. Jadi wong kafir niku tidak bisa masuk di dalam surga. Bahkan Allah menyatakan lanuqimu lahu yaumal qiyamati waznan. Nanti ning akhirat orang kafir tidak ada timbangan. Jadi dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulke ning padang mahsyar, diarak. Diarak niku maksudnya napa? Digiring, giringi secara kasar, dijak mlebu tenggen neraka. Tidak ada timbangan. Wong mereka enggak ada catatan kebaikannya masalahnya. Ini ya, naudzubillah min dzalik. Dua. Ya, jadi selamat dari kematian, selamat dari rasa bosan. Nah, ya. Ning donya kan nggih nggone semuanya terbatas. Tiga, nggih, terus tenggen surga ning mboten kok serik mboten enten. Teng surga itu juga ada pasar. Nanti akan kita sampai pada hadis-hadis berikutnya ada pasar. Ning antar penjual pasar niku mboten enten sing iri mboten enten. Kok nggon aku rame, nggon kono sepi, wah aku iri aku. Eh, kualik ding. Sing rame niku sing iri niku sing sing sepi biasanipun nggih. Nggih. Soto bathok. Kalih soto ayam, wah soto bathoke rame terus wah kok nggon aku rame iri enggak ada. Nggih, jadi tidak ada penyakit ghil. Nomor 4. Ya, ya, jadi dipan-dipannya berasal dari emas. Terakhir, ya, teng surga niku mboten enten wong nyuwun sewu, ibu-ibu mboten enten head teng surga, ya. Mboten enten nifas, keringete niku, ya, wangi, itu, ya. Terus apa yang kita makan tuh nanti lah terus BAB ini berpun lewat keringet neng orang mambu abune wangi. Nah, teng surga niku mboten nenten entut mboten nenten. Nggih. Nggih. Jadi enggak ada surga niku napa? Entut enggak ada, buang gajet enggak ada. Lah ini nggih. Lah yang ini ra kepengin kebangetan. Nggih. Ya, insya Allah nanti akan kita kupas lebih lanjut pada hadis-hadis berikutnya tentang gambaran-gambaran surga yang lebih detail. Ya. Akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.